في الله قوم مسلمين yang semoga dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang Sabtu kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita untuk bermajlis dengan majlis yang kita harapkan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di siang kali ini saya tidak membahas perkara baru, perkara yang insyaallah kita semua telah mengetahuinya, namun bab at-tazkir, namun hanya saling mengingatkan dari apa yang telah kita pahami, apa yang telah kita dengarkan, yaitu salah satu nikmat yang sangat besar, nikmat yang harus dijaga oleh kita semuanya, yaitu nikmat al-Islam. Tepatnya di siang kali ini kita akan membahas sebagian dari mahasin dinil Islam, sebagian dari keunggulan, keindahan agama yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, agama Islam. Mengingat dan menilik kembali tema seperti ini akan sangat bermanfaat untuk muslimin, untuk kita semuanya. Apabila kita termasuk orang Islam yang sudah mulai tekun beragama at-tamassuk, sudah mulai sadar bahwasannya Islam adalah bagian penting pada diri kita, maka dengan menilik dan mengingat kembali keutamaan dan keindahan Islam akan membuat kita lebih bertambah bersemangat untuk menjaga Islam yang ada pada diri kita. Namun ketika kita seorang yang lalai, yang jauh dari ilmu Islam, yang jauh dari al-a'mal as-salihah, maka mengingat keindahan Islam ini akan mengembalikan kita, membantu kita untuk sadar kembali bahwasannya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa Islam adalah nikmat yang besar. Kemudian apabila yang mendengar keutamaan dan keindahan Islam adalah orang-orang yang belum beragama Islam, ini akan membantu dia untuk masuk ke dalam agama Islam, agama yang diridhai, agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau paling tidaknya dia akan na'am insaf, benar dan sahih di dalam memandang agama Islam. Karena ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak sedikit adanya pihak-pihak yang ingin yushawih sum'atan Islam, ingin membuat citra Islam itu didengar tidak enak, ya, memburamkan wajah Islam. Qasdan am jahla, baik yang sengaja memang ingin na'am membuat buruk sum'atan Islam, citra Islam, ataupun yang karena tidak tahu, yang sengaja, ya, seperti orang kafir, mereka sengaja membuat Islam itu buruk didengar, buruk dilihat, Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sungguh telah tampak kebencian pada ucapan-ucapan orang kafir kepada Islam dan lisan-lisan mereka, dan apa yang tersembunyi dari kebencian di dalam hati mereka lebih dan lebih, lebih besar. Ini orang kafir. Namun tidak jarang pula justru yang membuat sum'atan Islam memburuk, citra Islam tidak baik, adalah muslimin itu sendiri. Ya. Dengan mengamalkan Islam, tidak dengan Islam yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Sehingga Islam terkesan buruk, terkesan tidak baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, keindahan Islam yang pertama tentunya adalah Islam agama yang diturunkan langsung dari langit. Islam adalah agama samawiyah. Bikhilaf al-Yahudiyyati wal-Nasraniyah. Berbeda halnya dengan agama Yahudi, demikian pula agama Nasrani. Agama Yahudi dan Nasrani bukan agama langit. Yang agama langit itulah Islam, agamanya Nabi Musa, agamanya Nabi Isa, agamanya Nabi Muhammad dan semua para nabi dan rasul. Karena Yahudiyah buatan orang, Nasraniyah juga buatan orang. Kalau seandainya mereka mengikuti At-Taurat wal-Injil ala ma'unzil, sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah, mereka na'am bisa dipastikan akan memeluk agama Islam. Ini. Agama Islam adalah agama yang ataupun satu-satunya agama yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan besar. Ini keutamaan besar. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain dengan agama Islam, agama yang dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan di akhirah dia termasuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang merugi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, agama Islam juga adalah agama yang sempurna. Di dalam Sahih Al-Bukhari ada seorang Yahud datang kepada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, faqal, ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law nazalat alaina ma'shar al-yahud latakhadnahu 'idan. Ada satu ayat, kata orang Yahudi ini, wahai amiral mu'minin, ada satu ayat di kitab suci kalian yang selalu kalian baca. Kalau seandainya turun ke tengah kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari tersebut hari perayaan. Karena ayat tersebut ayat yang mulia. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada seorang Yahudi ini, ayu ayatin, ayat apa yang kau maksud? Ya. Qal al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا. Al-Ma'idah ayat ketiga. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku. Dan aku telah meridai untuk kalian Islam sebagai agama. Lihat. Orang non-muslim menilai keunggulan Islam dari sisi sempurnanya. Ya. Kesempurnaan itu naam sesuatu yang dicari oleh seseorang. Kita dalam urusan dunia saja demikian. Kalau punya rumah ya pengennya yang komplit, ya. Rumah enggak ada gentengnya, enggak enak, ya. Rumah enggak ada pintunya juga enggak enak, ya. Rumahnya bagus tapi enggak punya istri juga enggak enak. Ya, naam. Kosong, enggak lengkap. Barakallahu fikum. Islam agama yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Ini. Kata Umar, "Qad arafna dzalik." Kami tahu itu. Artinya apa? Islam itu tidak membutuhkan ilmu dari luar. Kebaikan apapun di agama lain selain Islam, di Islam ada dan lebih baik. Dan lebih baik. Kita tidak membutuhkan ilmu-ilmu di luar agama Islam. Di luar agama Islam. Nah. Qad arafna dzalikal yaum. Kami tahu itu semua. Hari itu kami tahu. Tempatnya kami tahu diturunkan di mana kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayat tersebut, yaitu ketika beliau berdiri di Arafah, ya, ketika Nabi wukuf di Arafah. Nabi haji hanya satu kali setelah hijrah ke kota Madinah, ya, di tahun ke-10, di tahun ke-10 Hijriyah. Naam. Demikian pula di suatu hari. Ada seorang musyrik, musyrik orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Biasa mereka itu memiliki kebiasaan merendahkan orang Islam. Ya, merendahkan orang Islam. Dengan nada penghinaan, orang musyrik ini berkata kepada pengikut Nabi Muhammad sahabat, "Allamakum nabiyyukum kull syai' hatta al-qira'ah?" Atau "Inni ara sahibakum yu'allimukum kull syai' hatta al-qira'ah." Aku melihat teman kalian ini, yakni Muhammad, mengajarkan segala sesuatu sampai tata cara buang hajat. Menurut mereka ini merendahkan, tapi justru ini maqamul fakhr, ya. Naam, posisi yang membanggakan. Kenapa? Karena Islam mencakup segala hal sampai pun tata cara buang hajat. Salman Al-Farisi yang kebetulan pada saat itu menjawab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ajal, iya. Benar. Nabi kami mengajarkan semua hal sampai tata cara buang hajat. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila aw ayyastanjia ahadun nabiyyin." Nabi melarang kami untuk membersihkan kotoran dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Ini salah satu adab. Au ayyastaqbilal qibla. Atau buang hajat menghadap qiblat. Au yastanjia birraud. Au birraud warraji'. Atau dengan kotoran yang kering. Kotoran yang kering untuk beristijmar. Ya. Naam, kotoran hewan yang kering sudah keras seperti batu, apalagi di negeri Arab tentunya sangat keras. Ya. Di dalam Islam ada istilah taharah dengan istijmar. Dengan barakallahu fikum batu dan yang semisalnya. Kalau memang tidak ada air, bisa membersihkan kotoran dengan batu dan yang semisalnya. Nabi melarang dengan kotoran hewan yang sudah mengeras. Au raji'in, raji' sama maknanya au azam. Ya, tulang. Tidak boleh kita membersihkan kotoran kita dengan tulang, karena tulang adalah makanan jin. Tulang adalah makanan jin. Naam. Hadis riwayat Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Islam juga agama yang sifatnya menyeluruh, tidak memilih ras. Ya, ini keindahan Islam. Tidak mengunggulkan satu golongan dari golongan yang lain, satu suku dari suku yang lain. Untuk semua jin, jin yang terbang, jin yang jalan, jin yang naam melata, ataupun manusia yang jenis apapun, semuanya boleh, bahkan wajib untuk berislam. Wajib untuk berislam. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Nabi, wahai manusia, aku ini sungguh rasul yang diutus kepada kalian semuanya. Untuk kalian semuanya, jin dan manusia. Ya. Di dalam surat Saba Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, basyiran wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk semuanya. Ya, sebagai pemberi kabar gembira untuk orang-orang yang patuh dan taat pada ajakan Nabi. Demikian pula pemberi peringatan bagi orang-orang yang membangkang inat. Namun mayoritas manusia tidak menyadari hal itu. Tidak mengerti. Barakallahu fikum. Dan Islam itu agama yang tetap relevan. Fi jami'il awqati wal azman. Di setiap waktu la yataghayyar bitaghayyuril azman. Islam tidak berubah dengan berubahnya generasi, dengan berubahnya naam tempat. Islam tetap Islam, yang haram di sini haram di sana. Ya, memang barakallahu fikum, terlebih lagi dikecualikan ya kota Makkah ataupun tanah-tanah suci ada hukum-hukum khusus. Tapi yang namanya Islam secara umum menyeluruh. Naam, menyeluruh. Tidak bisa berubah, ya, tidak bisa berubah ila qiyamis saah, sampai hari kiamat. Ya. Tetap relevan, tetap cocok, tetap sesuai dimanapun, kapanpun, itulah Islam. Maka Islam adalah agama seluruh para nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya agamanya Islam. Ya. Naam. Al-anbiya ikhwatun li'allatin. Para nabi itu ya, saudara dengan ibu-ibu yang berbeda-beda. Naam. Ummuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibu-ibu mereka berbeda, namun agama mereka satu. Islam dalam arti beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Dan sungguh kami telah mengutus ya, setiap umat rasul untuk mengatakan kepada kaumnya i'budullaha, beribadahlah kepada Allah dan tinggalkan apa? At-taghut. Meskipun syariatnya berbeda-beda sesuai masing-masing dari waktu yang dibutuhkan pada saat itu, ya. Nah, pada saat itu barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan seorang itu berislam, seorang itu mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti dia sudah masuk Islam. Berarti dia sudah masuk Islam. Itu berarti bahwa dia tidak menggantungkan urusannya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita menggantungkan urusan kita hanya kepada Allah, tidak kepada manusia, kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan dikecewakan. Karena Allah maha kuat, maha berilmu, maha mampu. Ya. Tidak seperti makhluk, lemah. Ya. Lemah. Naam. Sekuat apapun manusia, itu lemah. Sekuat apapun jin, itu lemah. Maka ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang benar dan berhak disembah kecuali Allah, di dalam hatinya dia akan menggantungkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawakal hanya kepada Allah, yang ini akan membuahkan rasa aman. Al-aman. Membuahkan rasa al-aman. Berbeda dengan seorang musyrik. Ya. Seorang yang musyrik, yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mau motong pohon, milih hari yang bagus katanya. Ya berbeda kalau memang itu secara ilmiah. Kalau pohon bambu dipotong bulan-bulan ini akan gampang kena rayap misalnya. Ini beda ya. Tapi ini gak ada alasan. Atau mau bangun rumah harus beli pisang dulu. Mau pondasi, musyrik dia. Memiliki keyakinan-keyakinan rusak. Beli sesajen dulu. Takut. Ya. Naam. Mau menikahkan anak, dihitung dulu. Ya. Naam. Seakan ada penguasa lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir. Nanti kalau sudah ditentukan, ditentukan lagi pernikahannya. Karena khawatir nanti akan terjadi perceraian. Tidak langgeng. Takut, takut, takut, takut terus. Musyrik. Ya. Seorang musyrik. Naam, takut terus. Bahkan ketika dia naik mobil, melewati pohon asem yang besar atau pohon apa yang besar atau jembatan, dia permisi dulu, ketakutan. Ini persis dengan kelakuan jahiliyah. Kelakuan jahiliyah orang-orang yang ada sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka biasa kalau singgah di suatu lembah, mereka mengatakan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi ala aw min sufaha'i qaumih. Aku berlindung dengan jin yang paling besar penunggu lembah ini dari jin-jin kroco, jin-jin kecil, sufaha qaumih. Allah firmankan di dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa jin atau beberapa manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Fazaduhum rahaqa, maka jin-jin itu menambah rasa takut, menambah ru'ud wal khauf. Justru ketika jin itu kita hormati, kita beri ayam temani, kita beri sesajen, kita beri ini, beri itu, berikan mantra-mantra, tambah berani sama kita. Tambah berani dengan manusia. Zaduhum rahaqa, bertambah takut kitanya, ditambah diatur oleh jin. Nah, musyrik rasanya tidak enak, tidak nyaman. Seorang yang musyrik bertatayur, baru mau dagang, mau berangkat kerja, ada apa, ular lewat. Wah, ini tanda akan celaka. Atau kita begitu berangkat, ada orang mati mau dikuburkan. Padahal bisa jadi ular itu ular kesiangan. Ya. Nah, mau nyari makan kesiangan. Atau pulangnya kesiangan, nyari lubangnya. Di benaknya ular saja enggak ada pikiran seperti itu. Ya. Kita pikirannya aneh-aneh. Nah, wah ini tanda ini musyrik. Nah, mafi aman, dia tidak ada rasa aman di dalam al-qalb. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berbeda dengan Islam. Islam mengajarkan ketika kita singgah atau apa, nah, berhenti di suatu tempat, bukan kita barakallahu fikum meminta perlindungan kepada sesama makhluk yang lemah, tetapi kepada Allah. A'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq. Itu doanya. Ya, nah ini ketika kita berhenti perjalanan ya, di pinggir jalan ataupun di bawah pohon dimanapun, a'udhu, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluknya. Kan kejelekan makhluknya banyak, bisa jin, bisa perampok, bisa preman, ya, bisa kalajengking, bisa ular. Nah, kita nggak pernah tahu, ya, kita tidak pernah tahu. Berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Tahu segalanya, Zat yang Maha Tahu segalanya. Islam adalah agama yang sangat sempurna. Ya. Alam dunia bahkan masih di janin, ya, masih kita dalam janin, sudah Allah rincikan hukum-hukumnya. Ya. Begitu kita lahir ke dunia lengkap dari balita, pertama diperintahkan sholat, sampai umur menikah, sampai punya anak, sampai kakek-kakek, sampai mati, semuanya diatur oleh Islam. Begitu meninggal, masuk alam barzakh, dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dibiarkan ngambang, tidak dibiarkan bingung. Ketika kita masuk ke dalam kubur, diberitahu, besok akan ditanya oleh malaikat, man rabbu, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa laki-laki yang diutus ke tengah kalian, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tanda-tanda hari kiamat juga semuanya dibahas di dalam Islam. Semuanya dibahas di dalam Islam. Nah, tanda-tanda kiamat yang besar, yang kecil, ahwal yaumil kiamat, semuanya dikhabarkan oleh Islam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara keindahan Islam, agama yang kita peluk ini, agama yang na'am mengajak untuk bersih. Ya. Mengajak untuk apa? Bersih. Kalau tadi bersih hatinya dengan tauhid, dengan iman, bersih. Di dalam hati itu hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Susah, tenang, saya punya Allah, ya. Lagi lapang, saya punya Allah, saya tidak akan semena-mena. Ya. Dan seterusnya. Nah. Islam juga mengajarkan kita untuk bersih pada diri kita dan lingkungan kita. Contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk buang air kecil di air yang tergenang. Dalam riwayat Muslim atau Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri, thumma yaghtasilu fi." Wali Muslim. Thumma yaghtasilu minhu. Jangan salah seorang dari kalian buang air kecil di tempat air yang menggenang. Karena ini akan mencemari lingkungan. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Thumma yaghtasilu fi, atau nyemplung ke air yang sedikit itu. Karena ini akan mencemarkan air. Ketika air tercemar akan yusabbibul amrod, akan naam menyebabkan berbagai macam penyakit. Maka Islam naam telah mengatur hal ini. Telah mengatur hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis Abu Dawud dan Ibn Majah dari sahabat Mu'adz radhiyallahu taala an, ittaqu al-mala'ina salah, jauhi oleh kalian tiga hal yang tersela. Yang pertama, al-biraz. Al-birazu fil mawarid, buang air besar di air yang biasa ataupun di tempat air yang biasa digunakan oleh manusia ambil air. Nah, karena ini akan mencemari lingkungan. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu bersih. Wa qari'atit tariq, dan juga buang air di tengah jalan. Baik itu jalan setapak, biasa orang nyari rumput, atau jalan yang umum lebih-lebih lagi. Ya. Nah, mengganggu. Wazil. Demikian pula yang ketiga. Naam. Buang air di bawah pohon yang biasa untuk istirahat. Bisa digiatkan di halte ataupun di tempat-tempat yang memang digunakan untuk bernaung. Ya. Mengganggu muslimin. Ya. Naam. Dalam riwayat lain, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'inai." Jauhi oleh kalian dua hal yang membuat kalian dicela orang. Apa? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Orang yang membuang hajatnya di jalan orang biasa lewat atau di tempat teduh yang biasa orang berteduh, ya, berteduh. Ini membuat orang akan mencela. Ini siapa ini? Padahal Allah berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang mengganggu muslim, mengganggu muslimat, mukminin, mukminat, ya, tanpa dosa yang mereka lakukan, dia telah memikul, ya, dosa yang besar. Dosa yang besar. Termasuk di dalamnya adalah toilet umum. Ya, kalau kita di rumah sakit, ataupun di terminal, ataupun di tempat-tempat umum, kita menggunakan toilet umum, disiram yang bersih, yang bagus. Ya. Kita saja kalau masuk toilet umum, yang ini untuk bareng-bareng, bukan toilet kita pribadi di rumah, ternyata kita masuk ada material-material yang kurang baik, tentunya kita terganggu, ya enggak? Walladzina yu'dzunal mu'minin. Ini termasuk keindahan Islam mengatur meskipun yang seperti ini, ya. Yang seperti ini, barakallahu fikum. Demikian pula Islam selain bersih, rapi. Selain rapi, serasi Islam itu. Naam. Kita masih bahas bersihnya dulu, ya. Di antara contoh bersihnya Islam adalah bersiwak, ya, membersihkan gigi, at-tasawwuk, ya. Ketika hendak tidur ataupun hendak sholat, hendak berwudu, naam. Kalau kita mau tidur kan kita disyaratkan apa? Berwudu. Berwudu seperti mau sholat, ya. Berwudu ketika mau tidur malam kita berwudu. Setelah berwudu kita merenung. Sehari ini dosa saya apa ya? Dipikir, oh ini dosanya saya gini. Istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali bablas. Ya, barangkali enggak bisa bangun pagi. Tapi kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim bersiwak. Ketika kita terbangun pun bersiwak lagi. Ya sulfahu bisiwak. Dahulu kebiasaan Rasul alaihi salatu wasalam ketika bangun malam bersiwak. Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh Rasulullah, wahai Aisyah, seingat saya yang bertanya Syuraih rahimahullah. Wahai Aisyah, apa yang dimulai Rasul ketika masuk rumah menemui istrinya? Ya, bersiwak. Senang kalau istri lihat kita mukanya bersih, naam, mulutnya enggak bau. Senang. Sebagaimana kita juga senang kalau ketemu istri, istrinya cantik, bersih, enggak bau, senang. Nah, ini bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh karenanya, termasuk sunnah ketika kita habis bepergian lama, ya, jangan pulang mendadak tanpa menginformasikan kepada istri. Enggak boleh, dadakan itu enggak boleh, ya. Nah, apalagi malam-malam, ya. Nah, kita telepon dulu ini Abi mau pulang, ya. Nah, barangkali bersiap-siap rumahnya disapu dulu, mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Nah, ini apa lagi? Bersiwak, mathharatun lil fam, mardhatun lirabb. Bersiwak itu membersihkan mulut, membuat Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Nah, oleh karenanya di dalam Islam ada istilah sunanul fitrah. Sunanu al-fitrah, ya. Fitrah yang lima. Nabi bersabda, khamsun min al-fitrah. Lima hal dari fitrah. Ya, apa? Al-khitan. Berkhitan. Ya. Karena ketika dikhitan akan lebih bersih. ya, kotoran tidak menumpuk. Wal istihdas, kata Nabi yang kedua, mensyukur bulu kemaluan. Karena ketika bulu kemaluan dibiarkan memanjang, akan menjadi sarang penyakit, kotor. Demikian pula, qasus syarib, merapikan, ya, merapikan kumis, ya, bukan dikerok, tapi dirapikan, digunting, ditaksir, ya. Nah, bukan dikerok, ya. Naam, makruh, kalau dikerok itu makruh. Naam, yang benar apa? Dirapikan, dipangkas, ya, dipangkas. Kenapa? Kalau kumisnya tidak dipangkas, minum, ternyata ini ada kotorannya, apa? Mencemari, menjadi sebab penyakit. Rapi, ya, Islam itu apa? Rapi, barakallahu fikum. Ini. Wa taqlimul adhar. Demikian pula yang keempat, memotong kuku. Ini Islam. Dibatasi jangan sampai lebih dari 40 hari. Ya. Maka bukan rekor kalau kuku terpanjang sedunia. Nah, ini rekor apa? Barakallahu fikum, ya. Ini rekor orang kotor. Naam. Ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wa nadful ibad. Wa nadful al-ibad. Dan membersihkan bulu ketiak, mencabut bulu ketiak. Kalau tidak kuat mencabut itu perih, ya boleh dicukur. Boleh dicukur. Naam. Termasuk juga ghuslul barajil. Ya, ghuslu al-barajil. Ya. Menyela-nyela pangkal-pangkal dari apa? Barakallahu fikum, jari jemari ini, di sela-sela biar bersih, ya. Termasuk lekukan-lekukan tubuh. Itu Islam, ya. Itu Islam. Memperhatikan kebersihan, ya, kerapian, keserasian. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang anil qazah, serasi. Ya. Rasulullah melarang qazah. Qazah itu apa? Mencukur sebagian dibiarkan yang lain. Apa muhaq, ya? Naam. Ini, tengahnya dibiarkan, sampingnya ditipisi. Ini zalim, enggak serasi. Naam. Apalagi dibikin jalur kutu, ya. Nah, ini. Dan tidak boleh di tengah Islam untuk memakai sendal satu, enggak boleh. Ya, haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Jangan salah seorang dari kalian memakai satu sandal. Kalau yang di jalan tiba-tiba putus sendalnya, ya ditenteng aja. Kita tidak memakai dua-duanya. Ya, jangan pakai satu, kemudian yang satu dilepas. Tidak boleh. Ya. Lian alhuma au liyakhla'huma, kata Nabi. Ya, serasi Islam itu. Dipakai keduanya atau dicopot dua-duanya. Atau dicopot dua-duanya. Barakallahu fikum. Termasuk dari bentuk bersihnya Islam, syariat wudu. Syariat apa? Wudu. Wudu berapa kali dalam sehari? Ya. Naam. Paling tidaknya 5 kali. Kalau yang suka batal ya berarti lebih. Ya. Sudah begitu ada mandi janabat, mandi salatil jum'ah, mandi al-idain, mandi setelah memandikan mayit, ya, meskipun tidak wajib, ya, meskipun tidak wajib. Barakallahu fikum. Ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Islam juga, ya, barakallahu fikum, di antara keindahannya memperbanyak pahala. Islam itu, Islam itu memperbanyak pahala. Dan memang ketika seorang masuk Islam, pangkal dari pahala itu sudah dia dapat, ya. Nah, sholat saja, sholat nih yang kita setiap hari sholat lah insyaallah. Nah, sholat ini tiang agama, ya, diwajibkan pas Lailatul Isra wal Mi'raj, di tempat yang paling tinggi tanpa melalui Jibril, langsung dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sabdakan, law anna nahran bi babi ahadikum yaghsilu minhu kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min daranihi shay? Qalu la yabqa min daranihi shay. Qala fadhalika mathalu salawatil khams yamhu Allahu bihinnal khataaya. Kalau seandainya di depan rumah kalian ada sungai, kalian mandi darinya sehari 5 kali, apakah tersisa kotoran? Kata para sahabat, tidak tersisa wahai Nabi. Demikianlah permisalan salat 5 waktu, Allah hapus dengannya dosa-dosa seseorang. Dosa-dosa seseorang. Belum lagi kalau salatnya jamaah. Kalau salatnya apa? Berjamaah. Ini tambah indah lagi, Islam akan terlihat indah. Karena sholat berjamaah itu merupakan syiar Islam. Islam akan diketahui eksistensinya di sebuah tempat kalau muslimin masih rajin sholat berjamaah. Orang kan bingung, di kampung masjidnya besar, sholat zuhur dan asar libur. Nah ini musliminnya kemana? Barakallahu fikum. Terlebih ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Islam dengan sholat berjamaah mengisyaratkan agar kita bersatu, ya, agar kita bersatu, tidak membedakan, dan adanya tawasul, adanya saling mengenal, ya, saling memperhatikan satu dan lain, ya. Kalau satu RT biasa sholat berjamaah bareng, tiba-tiba yang satu tidak kelihatan, akan lebih cepat, ya, saudaranya mengerti kondisi yang lain, ini kemana pula? Oh lagi safar, berarti rumahnya kita jaga, kan begitu. Oh lagi sakit, berarti kita jenguk. Lagi apa? Dia lagi mempersiapkan pernikahan anaknya. Udah kita pasangkan teratagnya, misalnya. Karena adanya pertemuan di masjid, ya pertemuan di masjid. Kalau barakallahu fikum tidak biasa ketemu, tidak ada at-tawasul, tidak ada saling nam interaksi. Akhirnya tidak ada saling at-ta'awun, tolong menolong barakallahu fikum. Ini. Demikian pula akan mendekatkan hati. Akan mendekatkan hati ketika orang itu sering bertemu, ya, sering berbincang. Naam. Ini. Oleh karenanya seorang imam kalau hendak memimpin sholat, dia mengatakan apa? La taktalifu fataktalifa qulubukum. Ya. Shofnya yang lurus, yang rapat. Jangan naam maju mundur, tidak rapi. Khawatir hati-hati kalian juga akan di nam selisihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam. Belum lagi kalau dia jalan ke masjid. Dia jalan ke masjid, setiap satu langkah diangkat derajatnya. Langkah berikutnya dihapus dosanya. Ya. Dulu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin diceritakan, beliau jarak rumah beliau dengan masjid itu sekitar 400 meter. 400 meter beliau jalan, 400 meter jalan. Bolak-balik berarti berapa? 800 meter. Bolak-balik 5 kali berarti berapa? 4 kilo. 4 kilo jalan. Ya sehat, ya. Makanya sehat, kuat, barakallahu fikum. Tidak usah kemudian nyari waktu khusus untuk jalan pagi. Nah, memang setiap pagi beliau jalan. Ya, ini. Coba kita perhatikan, Nabi Muhammad di Madinah itu umur berapa? Beliau hijrah umur 53 tahun, ya kan? Umur 53 tahun beliau berhijrah. Setelah ke Madinah baru disyariatkan jihad. Jihad itu perang. Perang itu capek. Ya. Naik kuda itu tidak seperti naik 6 motor, mobil. Ya, orang sakit naik mobil bisa. Tapi kalau orang sakit naik kuda tambah kecetit, ya. Tambah sakit, urat-uratnya tambah kejepit lagi. Barakallahu fikum. Nah, Nabi rata-rata udah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang. Nah, bukan keras, tapi untuk menyebarkan Islam. Kalau tidak sehat, bisa enggak? Enggak bisa, barakallahu fikum. Ini. Kalau di rata-rata bisa 4 bulan atau 5 bulan, ya. Sekali itu perang lagi. 4 bulan perang lagi. Luka belum sembuh udah perang lagi. Barakallahu fikum. Ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi ibadah zakat, ya. Ibadah zakat juga terkandung di dalamnya keindahan Islam. Ya. Keindahan Islam untuk membersihkan apa? Orang kayanya itu sendiri, bersih jiwanya dan bersih hartanya. Ketika orang hartanya dizakati, ini hartanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika zakat tidak diberikan, ini akan menunda hujan. Ketika zakat diberikan, orang kaya ini akan keluar dari dirinya sifat al-bukhl. Sifat apa? Bakhil. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bani Salimah. Wahai Bani Salimah, man amirukum? Wahai Bani Salimah, ketua suku kalian siapa? Mereka menjawab, Al-Jad ibn Qais. Ghaira anna nubakhilu. Namanya Jad ibn Qais, wahai Rasulullah. Tapi kami memandang dia ini orang yang bakhil, orang yang kikir. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ayyu da'in adwa minal bukhl. Penyakit apa yang lebih mengerikan daripada kikir? Bal amirukum Amr ibnul Jamuh. Pemimpin kalian ganti Amr ibnul Jamuh. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Pada zakat ini melatih kita untuk tidak apa? Bakhil dan mencukupi saudara kita. Barakallahu fikum. Dan juga meridhakan Allah. Menunjukkan sidqul iman. Kejujuran dari al-iman. Nah, ini. Salat ini untuk melatih kita agar dermawan pada tenaga. Zakat dermawan pada apa? Harta. Nah, orang kan ada pelit tenaga, tapi nggak pelit duit. Duitnya ini, tapi kalau tenaga maaf, ya. Ada juga sebaliknya, tenaganya semangat, tapi kalau sama duit pelit. Islam dicetak dua-duanya. Tenaganya dermawan, ya, tidak hitung-hitungan kalau membantu orang. Duitnya juga tidak hitung-hitungan ketika membantu orang. Nah, kita disyaratkan lagi puasa agar kita lebih sayang lagi kepada naam orang-orang miskin. Lagi haji. Haji itu ada tenaga, ada waktu, ada harta. Lebih dermawan lagi. Akhirnya seorang muslim dengan syariatul Islam menjadi orang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita udah latihan. Dilatih bergantung kepada hanya kepada Allah. Dengan syahadat tadi. Ya. Naam, dermawan dengan tenaga. Sudah dibiasakan capek dengan sholat. Ya. Naam. Dengan zakat. Ditambah lagi dengan apa? Al-hajj. Ya. Al-hajj. Perjuangan. Ikhwati billah. Rahimani wa rahimakumullah. Asarnya jam berapa? Sudah lewat. Lewat maghrib. Sudah ini. Barakallahu fikum. Sudah Pak Teguh? Sudah saya kayaknya. Mudah-mudahan yang sedikit ini barakallahu fikum bisa mewakili ya sekelumit dari keindahan Islam. Barakallahu fikum. Belum lagi Islam itu membahas sayang kepada hewan, apalagi kepada manusia. Barakallahu fikum ini. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan di siang kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi pertama kali. Kemudian untuk semua ikhwah. Kurang lebih saya meminta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر